Mexicana Cola. Yo, hurry up, bitch. Tell me fucking gesture. Hurry up, bitch. Like a motherfucking rapper. Hurry up, get out from my studio. Hurry up, kick out gangster video. Mati naman naik, mati naman naik. Mokas kat, mati naman naik. Mati naman naik, tongkas pat. Ganti nama bike, ganti nama bike. I'm flapping trap like an I-G-O-S. That's right. Everybody listen up, M.O.R. try playing with mumble rap. Check it out, ku giring rima but bukanlah budak trap. Jika anda suka konten ini, silakan boleh double tap. Kas tau dong, ini musik anda komen with Sino Black. Lama menghibur dan mellow hingga lupa memasak yang berat pun tak sempat. Kini sabari hidangan berbeda, silakan dengarlah keparat. Ramempan, bagi para-para kuping-kuping yang kebal. Pahami dalami kosai pengertian fundamental. Jalan makan puji yang kadir lebih tinggi dari tangga tengah awas dan kau jatuh. Kau sebalah kasih bangun hewan buas pen, kau bagai bukan sasapu. You play games with me, you play wine with me. You know that I'm very fresh, but what a fucking nigga. Hurry up, bitch. Call me fucking dresser. Hurry up, bitch. Like a motherfucking rapper. Hurry up, get out from my studio. Hurry up, kick out gangster video. So mati naman naik, mati naman naik. Mokas kat, mati naman naik. Mati naman naik, tongkas pat. Ganti nama bike, ganti nama bike. I'm flapping trap like an I-G-O-S. That's right. Do you believe? Satrapan ni pun ni kau jual sama beli. Sapu deng sipu hati itu layu geli. Lihat dorang letih, lengkap jeli. Tetapi karya mati. Balik kau karung, bukan di warung. Dari kontak pemberontak, mari bertarung. Boom. I'm the realest one realest. Berapa playlist dan kore siapa tulis. Menulis lirikal komandan. Peringkat setelah berjumpa dan kasih tarada yang protes. Keringat dituai dan lupa setara tong ikuti proses. Tra-tra blani bla-bla kakasi. Like Frankie no mercy. Like mumbly crazy. Hurry up, bitch. Call me fucking dresser. Hurry up, bitch. Like a motherfucking rapper. Hurry up, get out from my studio. Hurry up, kick out gangster video. Kau mati nama naik, mati nama naik. Mokas kat, mati nama naik. Mati nama naik, tongkas pas. Ganti nama bike, ganti nama bike. I'm flapping trap like an I-G-O-S. That's right. Hormat para rapper-rapper genius. Dapat salam baik dari rapper Baingus. Kabar baik ku bagi, ini secepat virus. Ku makin jauh makin hebat, yo bukan tirus. Kini ku sajikan rap ini, mari kemari silakan kajikan. Anak kecil tak lebat tu kabel putus ini yang kami lewatkan. Kakak hormat CEO ah, kakak boleh jago ah. Kakak paten ah, kakak goblok ku kepin nyerah. Biar sarapan tapi fat ini tetap tajam. Mau bicara banyak apa woy, limit sepadam. Tara putih, tara beli, ini sepapu binatang. Tara pakai, tara guna, hey, kuasa lo orang. Hurry up, bitch. Call me fucking dresser. Hurry up, bitch. Like a motherfucking rapper. Hurry up, get out from my studio. Hurry up, kick out gangster video. Ku mati nama naik, mati nama naik. Mokas kat, mati nama naik. Mati nama naik, tongkas pat. Ganti nama bike, ganti nama bike. I'm flapping trap like an I-G-O-S. That's right.